Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله Ikhwan al-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menceritakan kemarin dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hajinya kuburiyin, haji bid'ahnya kuburiyin, yaitu ketika mereka datang ke kuburan dan seakan-akan mereka datang ke Masjidil Haram, sampai mereka tawaf di kuburan, sampai mereka melakukan berbagai macam manasik-manasik di kuburan, dan berakhir dengan ketika mereka selesai dari manasik tersebut dan saling mengucapkan selamat. Qul inna a'udzubikumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza wa lam natajawaz fi ma hakainahu anhum. Demikian kami tidak melebih-lebihkan dari apa yang kami dapati dari mereka. Yakni benar-benar terjadi seperti itu. Tidak ditambah-tambahi dan tidak ditambah dengan kedustaan-kedustaan. Walastaqsayna jami'a bida'ihim wa dalalihim. Bahkan yang kita sampaikan kemarin itu belum kami rincikan seluruh kebid'ahan mereka. Iqtaqsayna jami'a bida'ihim, ini belum merincikan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Wa dalalihim, dan kesesatan-kesesatan mereka. Artinya masih ada lagi kebid'ahan-kebid'ahan lain yang belum disebut di dalam keterangan Ibnu Qayyim yang sudah kita baca kemarin. Idhiya fauqa ma yakhtur bilbal. Karena ternyata yang terjadi lebih dan hampir-hampir di luar pikiran kita. Fauqa ma yakhtur bilbal artinya di atas apa yang terpikir di benak kita. Ini betul-betul luar biasa, hampir-hampir enggak masuk akal. Sebagaimana yang sudah kita sebut bahwasanya di dalam ucapan Ibnu Qayyim masih ada yang belum disebut. Apa itu? Mereka memakan tanah kuburan. Dimakan tanahnya oleh mereka. Dengan alasan bahwa tanah itu sudah bercampur dengan serpihan-serpihan orang soleh, sehingga serpihan orang soleh tadi menyatu dengan dirinya dan kemudian dia tidak akan disentuh api neraka. Ini dalalun mubin, kesesatan yang sangat nyata. Aw yaduru fil khayal, bahkan tidak beredar di pikiran, di khayalan kita sama sekali. Ini tak terkhayalkan kelakuan mereka di kuburan-kuburan tersebut. Wa hadza kana mabda' ibadatil asnam fi qaumi Nuh. Dan sesungguhnya yang demikian ini merupakan dasar kesyirikan yang terjadi pada kaum Nuh. Kesyirikan yang terjadi pada kaum Nuh dasarnya adalah pengagungan orang soleh. Demikian pula kesyirikan yang terjadi di kuburan-kuburan keramat katanya, atau kuburan-kuburan wali katanya, juga sama. yakni terjadinya dengan dasar pengagungan orang soleh juga. Berarti hadza kana mabda' ibadatil asnami fi qaumi Nuh, bahwa ini adalah dasar kesyirikan peribadatan berhala yang terjadi di zaman kaum Nuh. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa kullu man syamma adna ra'ihah minal ilmi wal fiqh ya'lam anna man anna min ahammil umur saddud dari'ah ila hadzal mahdhur. Bagi siapa yang mencium serendah-rendahnya keharuman ilmu, sedikit-sedikitnya keharuman ilmu dan fiqh, pasti akan tahu. Siapa yang sudah mencium baunya ilmu sedikit saja, niscaya dia akan tahu bahwa ahammil umur, bahwa sepenting-penting perkara adalah menutup pintu-pintu kejelekan. Saddud dari'ah ila hadzal mahdzur, menutup pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu kesyirikan dari hadzal mahdzur, apa yang dihindari ini atau apa yang perlu dijauhi ini. Ini perbuatan-perbuatan syirik dalam mengagung-agungkan kuburan atau mengagungkan orang saleh atau mengagungkan tempat-tempat keramat. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan dalam Al-Qayyim rahimahullah, siapa yang mencium harumnya ilmu sedikit saja, pasti dia akan tahu bahwa kejelekan yang mengerikan ini harus ditutup pintunya. Kira-kira dengan apa ditutup pintunya? Ikhwan fillah, na'azakumullah, tentunya ditutup pintunya dengan peringatan-peringatan, peringatan dari hadis-hadis yang sahih. Jangan beribadah di kuburan, jangan sholat di kuburan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, jangan kalian beribadah di kuburan. Ini semua peringatan-peringatan sebagai saddan lidzari'ah, sebagai penutup pintu-pintu kejelekan. Wa anna sahib asy-syar'i a'lam bi'aqibati ma naha anhu liman ya'ulu ilaih, dan pemilik syariat ini atau pembawa syariat ini, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, pembawanya adalah Rasulullah SAW, tentunya a'lam bima naha anhu, tentunya lebih ngerti, lebih tahu tentang apa yang dilarangnya. Lima ya'ulu bihi bi'aqibati ma naha anhu, tahu akibat apa yang dilarangnya. Jangan kamu berbuat begini. Maka yang melarang ini, yakni Allah dan Rasulnya, tahu kalau kamu mengerjakannya akibatnya begini. Allah Maha tahu. Maka ketika Rasulullah menyatakan la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kamu salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Atau ketika Rasulullah menyatakan la taj'alul qubur masajid, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika beliau melarang, beliau tahu akibatnya apa kalau kalian melanggar. Tahu akibatnya apa kalau kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. A'lam bi'aqibati ma naha anhu. Tahu, lebih ngerti tentang akibat apa yang dilarangnya tadi. Lima ya'ulu ilaih, apa yang nantinya akan terjadi sudah diketahui oleh Allah dan sudah diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi dalam keadaan hampir wafatnya alaihi salatu wassalam, dalam keadaan beliau tidak sadar, kemudian bangkit kembali, sadar kembali, di saat-saat yang genting seperti itu, Rasulullah memperingatkan, la'anallahu al-yahud, celaka, laknat Allah atas Yahudi, mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ala falatattakhidhu qabri watanan yu'bad, ketahuilah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Padahal waktunya sungguh sangat susah beliau untuk berbicara, karena betul-betul sangat beratnya beliau. Innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada sakaratul maut. Tapi di kara genting seperti itu Rasulullah SAW menyatakan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh Yahudi dilaknat karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Berarti ini perkara sangat penting. Kenapa kok Rasulullah SAW sangat mementingkan perkara ini? Karena beliau tahu akibatnya apa kalau kalian kemudian melanggarnya. Akibatnya apa kalau kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah tahu akibatnya sangat mengerikan. Kalian akan menyembah berhala kembali seperti jahiliyah terdahulu. Kalian akan menyembah batu kembali seperti jahiliyah terdahulu. Kalian akan menyembah orang-orang mati seperti jahiliyah terdahulu. Maka Nabi memperingatkannya walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Dalam keadaan yang sangat berat, Rasulullah SAW memperingatkannya. Jangan jadikan kuburanku menjadi wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Berarti beliau ya'lam ma ya'ulu ilaih. Apa yang akan kesana nantinya. Wa ahkam fi nahihi anhu wa tawa'adahu alaih. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan pada larangannya. Ahkam itu muhkam. Tegas, jelas. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Artinya kuburan lain pun lebih-lebih lagi. Kuburan Nabi saja tidak boleh jadikan sebagai tempat ibadah. Ahkam finahihi anhu wa tawa'adahu alaih. Bahkan bukan hanya melarang dengan tegas, tapi beliau tawa'adahu alaih mengancamnya dengan ancaman-ancaman. Apa saja ancamannya? La'anat. La'anallahu al-yahud. Allah melaknat Yahudi. Artinya, kalau kalian melakukannya, kalian akan seperti Yahudi. Dilaknat juga. Apalagi ancamannya? Rasulullah menyatakan mereka-mereka yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Dari kaum Nasrani yang membuat gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya. Dikatakan, ula'ika syirarul khalqi indallah. Mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Apalagi ancamannya? Sudah dibahas kemarin pada kajian-kajian yang lalu ancaman-ancamannya. Menunjukkan bahwa perkara ini dilarang dengan tegas dan diancam dengan ancaman-ancaman karena akibatnya nanti sangat mengerikan. Allah dan Rasulnya, Allah Maha Tahu dan Rasulnya diberitahu sehingga tahu akibat dari perbuatan tersebut. Wa annal khaira wal huda fittiba'ihi wa ta'atihi. Dan bahwasanya kebaikan dan hidayah, bimbingan, petunjuk ada pada ittiba'ur rasul. Ada kalau kita ngikut Rasul SAW. Wa ta'atihi. Kalau kita mentaati beliau, maka kita mendapatkan khair wa tiba'. Khair wal huda. Kita akan mendapatkan kebaikan dan petunjuk. Sebaliknya. Wa syarra wa dhalal fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Akan didapatkan kejelekan, kesesatan, penyimpangan kalau kita menentang ajaran Nabi dan kita menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi larangan Nabi. Yang didapat syar wa dhalal, kejelekan dan kesesatan. Maka kalau Nabi menyatakan la taj'alul qabri wasanan yu'bad atau jangan jadikan kuburan sebagai masjid, maka ini adalah perkara yang kalau kita ikuti maka kita selamat. Karena Nabi menyatakan jangan jadikan sebagai masjid, kita pun tidak menjadikan sebagai masjid. Dan jangan mengubur manusia, mengubur orang di masjid, jangan. Larangan Nabi SAW. Dan jangan dijadikan sebagai Eid, ini juga larangan Nabi. Jangan jadikan sebagai keramaian rutin tiap tahun di kuburan. Acara hol-hol di kuburan, acara perayaan-perayaan kematian di kuburan. Ini melanggar perintah Nabi. Kalau Nabi melarang dan kita melanggar, maka niscaya akan ditimpa perkara-perkara yang jelek. Syarrun wa dalal, kejelekan dan penyimpangan. Kalau kita turuti, kita taati, ittiba, kita ngikut kepada beliau, maka niscaya kita akan mendapatkan bimbingan, hidayah, dan kita akan mendapatkan al-khair. Wa ra'aitu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya. Wa ra'aitu li Abi al-Wafa ibn Aqil fi dhalika faslan hasanan dzakartuhu bi lafdhihi. Dan aku telah melihat bagi Abi al-Wafa ibn Aqil rahimahullah dalam masalah ini memiliki pasal khusus yang sangat bagus. Dzakartuhu bi lafdhihi, karena sangat bagusnya aku sebutkan sekarang ini berikut ini dengan lafadznya, persis dari lafadznya Abu al-Wafa Ibni Aqil rahimahullah. Qala, beliau berkata, lamma su'ibatit takalif ala al-juhali wat-tughan adalu an awda'i syara ila ta'dhimi awda'in wada'uha li anfusihim. Ketika su'ibatit takalif, ketika dirasa susah beban-beban ibadah, alal juhal, bagi orang-orang yang bodoh, wattugham, bagi orang-orang bodoh dan yang melampaui batas, ketika dirasa susah, adalu, mereka berpaling, an awda'i syara', dari aturan-aturan syariat, ila ta'zimi awda'in, berpindah kepada pengagungan aturan-aturan lain, awda'in dengan nakirah, yakni aturan-aturan lain yang wada'uha li anfusihim, yang mereka bikin untuk diri-diri mereka. Perhatikan ucapan Abu Wafa Ibn Aqil rahimahullah, bahwa manusia-manusia ini ketika mereka merasa berat untuk melaksanakan awda'i syara', aturan-aturan syariat, ketika merasa susah untuk mengikutinya, merasa susah untuk melaksanakannya, maka mereka tinggalkan, mereka berpaling kepada aturan lain yang mereka bikin sendiri dan mereka anggap gampang, mereka anggap mudah, tidak susah. Mereka bikin sendiri li anfusihim, fasahulat alaihim. Akhirnya aturan tadi yang dibikin sendiri gampang buat mereka. Idlam yadkhulu biha tahta amri ghairihim, karena mereka tidak masuk pada perintah-perintah selain mereka. Aturannya dari mereka sendiri. Maka mereka bisa memilih apa yang mereka suka. Mereka bisa memilih apa yang mereka mau. Mereka bisa memilih apa yang mereka anggap mudah. Akhirnya mereka mengerjakan dengan mudah. Karena itu punya mereka sendiri. Bikinan mereka sendiri. Bukan tahta amri ghairihim. Bukan diatur oleh orang lain. Qala wa hum indi kuffar. Kata Abu Wafa Ibn Aqil, mereka yang seperti ini menurutku kafir. Kenapa kafir? Karena dia tinggalkan syariat, bikin syariat baru. Mereka tinggalkan aturan Quran, aturan sunnah, mereka bikin syariat-syariat baru. Dan ini yang terjadi pada kaum jahiliyah yang Allah katakan am syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka membuat syariat-syariat baru untuk diri mereka sendiri? Apa yang Allah tidak pernah izinkan, Allah tidak pernah turunkan? Am syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka membuat syariat sendiri? Lihat. Kuffarun bihadihil awda. Mereka kafir dengan perbuatan-perbuatan mereka membuat syariat baru. Misal. Seperti dicontohkan oleh Abu Wafa Ibn Aqil. Misal ta'dhimil quburi wa ikramiha bima naha anhu syara', seperti pengagungan kuburan-kuburan, pengkeramatan kuburan-kuburan, wa ikramiha, pemuliaan kuburan-kuburan dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Apa diantaranya? Min iqadin niran, seperti memasang pelita-pelita, wa takbiluha, dengan menciumnya, wa takhliquha, dengan membuat dan menghiasinya, wa khitabil mauta bil hawaij, dan kemudian mengajak bicara orang yang dikuburnya, mengajak bicara dengan permintaan-permintaan, bil hawaij, dengan hajat-hajatnya, wahai wali fulan, wahai wali fulan, wahai habib fulan, wahai habib fulan, aku minta keselamatan, aku minta jodoh, aku minta rizki, aku minta ini, aku minta itu. Wa katbir riqa' fiha, dan kemudian mereka membuat katbir riqa' fiha, mencatat dengan secarik kertas kemudian diletakkan di situ. Apa itu maksudnya? Nulis surat sama orang mati. Gila dia. Nulis surat sama orang mati, tulis catatan kecil kemudian dimasukkan. Ditulis dengan kalimat ya maulaya if'al bi kada wa kada. Wahai maulaya, wahai maulaku, wahai wali, kerjakan untukku begini dan begitu. Sampaikan untukku begini dan begitu. Wa akhadha turbatiha, kemudian mengambil tanahnya. tabarrukan biha, untuk mengharapkan berkah. Tanah kuburnya diambil, ada yang dimasukkan ke kantongnya, ada yang dibawa kepada di tasnya, ada yang dibawa pulang di rumahnya, ada yang diletakkan di lemarinya, ada yang diletakkan di tokonya. Wa ifadah at-tibi 'ala al-qubur, kemudian dituang minyak wangi di kuburan itu dari ujung ke ujungnya. Wa syaddir rihali ilaiha, dan menyengaja untuk membuat perjalanan ke kuburan-kuburan keramat tadi walaupun jauh. Yang mereka namakan dengan istilah-istilah baru, rekreasi religius, tur religi kata mereka. Kemana? Ke kuburan anu, kuburan semua yang didatangi. Khonibina azakumullah, padahal Rasulullah menyatakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan diadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid. Masjidku ini, kata Nabi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Untuk apa mengadakan perjalanan jauh hanya mendatangi kuburan? Qala wa ilqa'il khiraq 'ala asy-syajari. Kemudian mereka melemparkan khirqahnya, potongan-potongan kain dan sejenisnya, di pepohonan di sekitarnya. Iqtida'an biman 'abada Allata wal 'Uzza, siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka tiru? Mereka mengikuti para penyembah kuburan di masa jahiliyah. Iqtida'an, teladan yang diteladan oleh mereka adalah teladannya orang-orang yang menyembah Lata dan 'Uzza. Diberi secarik kertas, secarik kain sebagai tirainya di kuburan itu, dibangun tonggak-tonggaknya, dibikin berbagai macam bangunan-bangunan di atasnya, padahal kuburan dalam bentuk latta atau dinamakan latta. Wal wailu indahum liman yaqbal mashhad al kaf wa lam yatamassah bi ajrah masjidil mamsusah yaum al arbi'a, maka celakalah. Indahum, menurut mereka celaka orang yang tidak yuqabbil mashhad al kaf, mereka yang tidak mencium monumen kaf, ini nama-nama keramat mereka. Walam yatamassah bi ajrah, dan yang tidak mengusap-ngusap al ajrah masjid al-lamusah di hari Rabu. Yani ini yang terjadi di sana. Kalau kita katakan, mereka akan berkata celakalah siapa yang tidak memberikan kembang tujuh warna di malam Jumat Kliwon ke kuburan keramat ini, begitu. Celaka siapa yang tidak memberikan minyak setengah gelas ke kuburan Wali Songo pada malam Jumat Kliwon, celaka dia, akan ditimpa malapetaka. Syariat siapa yang kayak gini ini? Sungguh teladan yang mereka ikuti bukan teladan Rasul. Teladan yang mereka ikuti adalah teladannya para musyrikin, penyembah Lata dan Uzza, penyembah kuburan Lata dan tempat keramat Uzza. Walam yaqul alhammaluna ala janazatihi. Alhamdulillah. Mereka yang membawa jenazahnya, As-Siddiq Abu Bakar, Abu Muhammad wa Ali, awalam ya'qid ala qabri abihi azjan bil jassi wal ajur, walam yukharriq thiyabahu ila ad-dail, walam yuriq ma'al wardi ala al-qabr, intaha. Ucapan Abu al-Wafa Ibnu Aqil. Walam yaqul al-hammaluna ala janazatihi, sungguh tidak dilakukan oleh yang membawa jenazahnya Abu Bakar Siddiq atau Muhammad wa Ali, aw lam ya'qid ala qabri abihi azjan bil jassi wal ajur, atau mereka qanibina azakumullah, mereka dikatakan lam ya'qid ala qabri abihi, yang mereka tidak lakukan seperti ini untuk kuburan bapaknya sendiri, azjan bil jassi wal ajur, yakni apa yang dia berikan untuk kuburan itu dengan dilapis dengan jass diberi bata, diberi cat dan sebagainya, diindahkan. Walam yaqarrik thiyabahu ila dzail, tidak pula mereka melakukan yang dilakukan oleh musyrikin, merobek pakaiannya kemudian jadikan sebagai kenang-kenangan di situ, ikuti kubur bersamanya atau diletakkan di pohonnya. Walam yuriq ma'al wardi, tidak pula menuangkan air kembang di atas kuburannya. Intaha. Yani beliau bandingkan dengan orang yang terbaik. Saya tanya pada kalian, wahai orang-orang yang membesar-besarkan kuburan keramat yang katanya kuburan para wali, saya tanyakan pada kalian bahwa wali-wali tersebut baik mana mereka dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik mana dengan Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab, baik mana mereka dan lebih terhormat mana, lebih tinggi mana keutamaannya antara wali-wali tersebut dengan Abu Bakar wa Umar? Kalau mereka menyatakan wali-wali tersebut lebih afdal, berarti mereka telah menyelisihi seluruh para sahabat, menyelisihi muhajirin, menyelisihi ansar, menyelisihi para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan seluruh para imam-imam ahlus sunnah. Faqad dhalla wabtada', berarti dia telah sesat dan mengadakan kebid'ahan baru. Kalau mereka sadar, masih punya sedikit ilmu, ya tentunya Abu Bakar dan Umar ya lebih baik, lebih utama daripada wali-wali ini. Thayyib, apakah dilakukan di kuburan Abu Bakar wa Umar di zaman para salafus saleh? Apakah dilakukan apa yang kalian lakukan? Dengan memberikan seperti itu, penghormatan yang berlebihan, dengan membangun kuburannya, memberi tirai, memberi kubah di atasnya, sampai seperti masjid, sampai banyak orang yang tertipu, mengira itu masjid, didatangi, ternyata itu kubahnya kuburan, bukan kubah masjid. Tabdzir. Pada kuburan Abu Bakar tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan oleh para tabi'in. Tidak dilakukan oleh para imam-imam ahlus sunnah yang mereka a'lam minna bi kathir, yang mereka lebih alim, lebih berilmu. Tidak melakukannya. Mereka tidak melakukannya pada kuburan-kuburan orang saleh dari kalangan para sahabat. Mereka tidak melakukannya pada khulafa' ar-rasyidin. Mereka tidak melakukannya pada al-ashrah al-mubasyarina bil jannah. Mereka tidak melakukannya pada mereka, para sahabat yang 10 yang dijamin dengan surga. Apakah para wali-wali tadi dijamin dengan surga? Kok sampai dibesar kesedemikian rupa? Al-mubasyarina bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga tidak diperlakukan seperti itu oleh para sahabat yang lain, enggak diperlakukan seperti itu oleh para pengikutnya, para murid-muridnya dari kalangan tabi'in, dan tidak pula oleh para tabi'in tabi'in, padahal mereka lebih alim dari kita, lebih ngerti tentang agama dari kita. Maka jelas apa yang dilakukan oleh para kuburin adalah syariat baru, syariat yang diada-adakan. Kalau mereka lebih memilih syariat baru daripada syariatnya Allah dan Rasulnya, syariat yang diatur dengan Quran dan Sunnah, berarti mereka mengganti agamanya dengan agama lain, mengganti syariatnya dengan syariat lain, mereka mengganti ajaran dengan ajaran lain. Maka apakah pantas mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW? Apakah pantas mereka mengaku sebagai pengikut Nabi kita Nabi Muhammad SAW? La wallah, tidak demi Allah. Kalau mereka mengaku pengikut Nabi Muhammad, terima syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan ditinggikan kuburan, jangan dibangun, jangan dicat, jangan kamu mengadakan perjalanan jauh hanya ke kuburan, jangan kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, jangan. Ini semua hadis-hadis sahih yang sudah kita baca hadisnya. Dan itu syariat Islam. Tinggal pilih, mau syariatnya Nabi Muhammad SAW atau syariat yang kalian bikin sendiri. Dan sudah ada hukumnya dari para ulama. Apa hukumnya dari beliau? Barang siapa yang menolak syariat Nabi Muhammad dan mengganti dengan syariat baru, maka hukumnya kufrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meminta pada Allah SWT keselamatan bagi kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga diselamatkan dari kekufuran dan penyimpangan dan kesesatan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.